menghilang. Tinggalkan semua janji, oleskan teguh di hidupmu. Sendiri bukan akhir dunia, jangan kecoreng hidup. Bila harapan pun masih terbentang, jika paling murani. Sendiri bukan akhir dunia, selipmu tampakkan dalamnya dirimu. Ternyata kau pun sengaja semakin deras hitamkan sejarah hidupmu. Sendiri bukan akhir dunia, jangan kau coreng hidup. Bila harapan pun masih terbentang, kita balik nurani. Ini bukan akhir dunia, kembalilah padanya, kembalilah padanya. Padanya.